kalian ini wahai hamba-hambaku selalu berbuat khata', kesalahan malam dan siang. Sehingga memang barakallahu fikum, tabiat insan pasti dan selalu jatuh dalam kesalahan. Ditegaskan pula di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih, law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah tabaraka wa ta'ala fayaghfiru lahum." Demi Allah, kalau seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, seandainya, niscaya Allah akan melenyapkan kalian, dan Allah akan datangkan suatu kaum yang selalu berbuat dosa, lalu mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan Allah ampuni mereka. Maknanya tidak mungkin seorang insan tanpa dosa. Tidak mungkin seorang Bani Adam tanpa kesalahan. Dosa, kesalahan, kekhilaf, alpa, hal yang pasti ada pada Bani Adam. Kalau seandainya berandai, kalau seandainya tidak ada berbuat dosa, akan dilenyapkan, akan dihilangkan, akan dibinasakan oleh Allah Jalla wa'ala, dan akan datang generasi yang baru yang jatuh dalam dosa. Ikhwan fillah, jazakumullah, hal yang Allah cintai dari seorang hamba yang berdosa, bahkan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba yang berbuat dosa, ialah ketika mereka memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Hal yang Allah cintai, istighfar dan taubat itu barakallahu fikum, ketika dilakukan dengan jujur, dengan benar, sesuai dengan ketentuan persyaratannya dan etika-etikanya, itu menunjukkan kerendahan hamba, penghambaan seorang hamba, seorang insan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah bahagia, Allah suka, Allah mencintai taubat hamba tadi. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Sungguh Allah itu lebih berbahagia, lebih bersukacita dengan taubat hambanya dibandingkan salah-salah di antara kalian yang terjatuh dari ontanya, dan dia menyesatkan, onta itu menyesatkan dia di sebuah bumi yang tandus, yang gurun Sahara, yang enggak nampak tepiannya. Disebutkan dalam Sahih Muslim kisahnya, seseorang yang bepergian menaiki hewan tunggangannya, bersama dia ada makanannya, ada minumnya, ada bekal-bekalnya. safar melewati ardu falat, gurun Sahara, padang pasir tandus yang begitu luas yang enggak nampak tepiannya. Istirahat di bawah sebuah pohon, berteduh dalam naungan pohon tadi, tiba-tiba dia terbangun, kendaraannya sudah hilang. Lenyap kendaraannya, lenyap pula bekal-bekalnya. Dia cari ke sana kemari, tidak ketemu. Sampai putus asa. Dia membayangkan bakal mati. Gak ada makan, gak ada minum, gak ada bekal di tempat yang semacam itu. Dia pun balik ke pohon tadi, tertidur di bawahnya dalam kepasrahan. Tiba-tiba datanglah hewan tunggangan tadi di kepala dia. Dia pun memegang tali kekangnya sambil mengucapkan karena bahagianya, karena senangnya. Salah berucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Rabbmu. Akhto'a min syiddatil farah. Salah ngomong dikarenakan sangat bahagia, sangat sukacita mendapati ketemu lagi hewan tunggangannya lengkap dengan bekal makan dan minumannya. Senang. Atau bayangkan bagaimana senangnya hamba tadi. Rasul mengatakan, sungguh Allah Jalla wa'ala lebih mencintai, lebih menyukai, lebih berbahagia dengan taubat hamba dibandingkan orang itu dengan kendaraannya. Allah menyukai taubatnya seorang hamba. Diterangkan tadi sebab ketika seorang hamba itu berdosa, berlumuran dosa, banyak salahnya, banyak dosanya, banyak kemungkaran-kemungkarannya, dan dia bertobat dengan benar, betul-betul dia mengetuk pintu langit dengan kondisi yang betul-betul menunjukkan penghambaan dia kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, mengagungkan Allah Jalla wa'ala, merasa butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi, kondisi di mana seorang hamba di makom yang terbaik pada ubudiahnya. Allah suka itu. Dan akan dibuka pintu langit, Allah akan ampuni semua dosa-dosa dia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Qul li'ibadiyalladzina asrafu wa'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka, yakni yang berbuat dosa, yang berlumuran dosa, yang banyak dosanya, jatuh dalam kubangan dosa, ahli maksiat, ahli dosa. La taqnatu min rahmatillah, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Kata para ulama ahli tafsir, ay liman taba, bagi yang tobat. Jangan putus asa. Kembali kepada Allah. Insaflah, taubatlah, istighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa kamu, sebanyak apapun dosa kamu, seberat apapun dosa kamu, kalau kamu istighfar dengan benar, taubat yang benar, Allah akan mengampuni semua dosa. Allah suka dengan taubat itu. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. Allah Jalla wa'ala membentangkan tangannya, membuka tangannya di malam hari. Membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya di malam hari. Supaya orang-orang yang berbuat jelek, yang berbuat dosa di siang hari, taubat kepada Allah. Allah bentangkan tangannya di siang hari. Supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah selalu membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya. Setiap waktu, setiap saat, kapanpun Anda bersalah, Anda berbuat dosa, jatuh dalam kemungkaran, kemaksiatan. Selama itu pula Allah Jalla wa'ala membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya. Siang, malam, pagi, sore, setiap saat. Sebab Allah sangat menyukai taubat seorang hamba. Ikhwanul Muslimin, Assalamualaikum. Taubat itu dinyatakan taubatun sahihatun makbulatun. Taubat yang sah, taubat yang diterima, taubat yang membawa pahala, yang menghapuskan semua dosa, bahkan mendatangkan sekian banyak fadilah dan keutamaan, ketika taubat itu terpenuhi persyaratannya dan adab-adabnya. Akan dijelaskan pada kesempatan kali ini, kita bawakan aqwal para ulama dalam bab ini, barakallahu fikum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menukil penjelasan para ulama tentang masalah, tentang permasalahan syarat taubat ini. Beliau mengatakan dalam bab taubah, qala al-ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib. Taubat dari semua dosa. Beliau mengatakan at-taubatu wajibatun. Taubat itu wajib, bukan sunnah, bukan mustahabbah, tapi wajib taubat bagi semua hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, baik dia hamba Allah yang dikenal ketakwaannya, kesolihannya, keimanannya, apalagi seorang hamba yang jatuh dalam perkara dosa. Wajib. Kenapa? Dikarenakan setiap insan, setiap Bani Adam pasti jatuh dalam kesalahan. Entah dia tahu atau tidak tahu. Maka wajib taubat. Meskipun Anda telah berjuang selama ini mengerjakan amal kebajikan, amal saleh, berjuang meninggalkan berbagai macam dosa dan kemungkaran, Anda manusia biasa, pasti salah, pasti jatuh dalam dosa. Dirasa ataukah tidak, tahu ataukah tidak. Apalagi yang jelas-jelas jatuh dalam tindakan dosa dan kemaksiatan. Maka wajib taubat. Beliau mengatakan, min kulli dzambin. Taubat itu harus dari semua dosa. Yang dikatakan taubat dan nasuha. Dari semua dosa. Taubat dari semua dosa. Ini yang afdal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dalam bukunya Madarijus Salikin menjelaskan. Pendapat yang sahih yang rajih adalah. Diperbolehkan bagi seorang hamba untuk bertaubat. Dari dosa tertentu. namanya taubatun juz'iyatun li dzambin muayyan, taubat yang sifatnya personal sebagian untuk dosa tertentu. Biasanya sang hamba yang tahu, yang mengakui sebuah dosa yang dia kerjakan. Misalkan dia dosanya A, miras misalkan. Dia taubat dari satu ini secara khusus. Korupsi misalkan, maling. Tahu dia dosa itu, taubat dari satu ini saja. Atau dulu gak pernah sholat, taubat ya dari sebuah dosa itu saja. Namanya taubatun juz'iyatun li dzambin muayyan, sahih, diterima, diperbolehkan. Tapi yang afdal, at-taubatu min kulli dzambin, taubat dari semua dosa yang Anda tahu, yang Anda enggak tahu, yang besar, yang kecil, dari semua dosa. Disebut dengan taubat nasuha. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Mukhtasar bin Hajar Qasidin menambahkan, wat taubatu wajibatun ala dawam. Ala dawam, taubat wajib selamanya, terus menerus. Sehingga dianjurkan sangat yang namanya takthirut taubah, al-iktharu minat taubah, banyak taubat, sering bertaubat, gemar bertaubat yang banyak dan terus menerus sepanjang waktu, sepanjang saat, sepanjang hidup, alat dawam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dirinya, sekaligus memerintahkan umatnya dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yaum 100 marrah. Wahai umat manusia, taubatlah kamu kepada Allah dan istighfarlah kepada Allah. Sungguh aku taubat dalam sehari 100 kali. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sosok nabi, sosok rasul yang pasti diampuni dosa-dosa yang telah lalu di masa mendatang. Beliau mencontohkan kepada umatnya harus sering sering taubat dan istighfar dalam sehari 100 kali. Barakallahu banyak. Dan continue, terus menerus, jangan cuma sekali taubat selesai. Lah, taubat, taubat lagi, istighfar lagi, terus begitu sampai kita mati. Kenapa harus dawam? Kata Ibnu Qudamah menyatakan, fa'inal insana la yakhlu an ma'siyatin. Yang namanya insan tidak akan pernah kosong dari kemaksiatan. Pasti dosa. Beliau menaikkan lagi levelnya insan ini. Walau khala an ma'siyatin bil jawarihi lam yakhlu anil hammi bidzambi biqalbi. Anggaplah ini realnya tidak ada ya kan, susah mencari orang seperti semacam ini. Anggaplah seorang insan itu tidak punya dosa, tidak pernah mengerjakan maksiat dengan anggota tubuhnya. Anggaplah dia tidak pernah kosong dari niatan keinginan berbuat dosa dalam kalbunya. Jadi kalbu ini masih berkelebat dalam benak, belum terucap, belum dilakukan, tidak bakal kosong dari ini. Meskipun anggota tubuh yang di luar sana tidak pernah berbuat dosa, kalbunya belum tentu. Beliau mengatakan anggap tidak pernah dosa sama sekali. Wa in khala an dzalik, anggap kosong dari itu, hatta kalbunya bersih. Tidak pernah berkelebat sedikit pun dalam kalbunya keinginan berbuat dosa. Ini kan tinggi sekali level hamba ini, sangat tinggi sekali. Lam yakhlu an waswasi syaitan, tidak bakal kosong dari waswas setan. Setan yang berikan waswas dalam kalbunya yang membuat dia lalai dari zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Setan yang ngasih dia waswas. Anggaplah setan tidak berani, tidak berhasil memberikan waswas dia kepada hamba ini. Tinggi lagi levelnya ya. Walau khala anhu lam yakhlu an ghaflatin wa qusurin fil ilmi billahi ta'ala wa sifatihi wa af'ali. Anggap kosong dari semua tadi, hatta setan, hatta iblis tidak bisa ganggu dia, tetap saja tidak bakal kosong daripadanya lalai atau kekurangan terkait dengan ilmunya. Ilmu tentang Allah Jalla wa'ala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang af'al Allah Jalla wa'ala. Ilmu tentang syariatnya, kadar ilmiahnya. Tidak ada seorang yang ilmunya meliputi semua hal itu, tidak ada. Ini pun kekurangan. Belum mengatakan wa kullu dzalika naqsun. Itu semuanya kekurangan. Wala yaslamu ahadun min hadzal naqsi, dan tidak bakal ada seseorang punya selamat dari kekurangan tadi. Intinya meskipun levelnya sangat tinggi hamba ini, imannya, takwanya, kesolehannya bersih dari semua dosa, seandainya, dan tidak mungkin ada, tetap aja ada kekurangan pada dirinya, kekurangan pada ilmunya, pada amaliyahnya. Barakallahu fikum. Sehingga wajib taubat dan selalu taubat, perbanyak taubat, gemar bertaubat sampai akhir hayat. Kemudian An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan persyaratannya. Belum mengatakan fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi tabaraka wa ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adami falaha thalathatu syurutin. Kalau maksiat itu antara hamba dengan Allah Jalla wa Ala tidak ada sangkut pautnya dengan hak Bani Adam, maka ada tiga persyaratan. Ahaduha, yang pertama, ayyukli'anil maksiyah. Dia langsung meninggalkan dosa itu, langsung meninggalkan kemaksiatan itu. Yang namanya akla'a yukli'iqla'an, cabut dengan paksa. Ya, diikla', dicabut dengan paksa. Itu orang yang taubat. Insaf dari sebuah dosa, langsung pergi, langsung cabut, langsung menjauh, dan tidak bakal balik lagi. Bahasanya tidak menggunakan kata-kata tarku al-ma'siyah. Kalau taroka yatruku, meninggalkan. Orang meninggalkan mungkin balik, mungkin tidak balik. Tapi kalau ikla', al-ikla', kalau bahasa orang Arabnya takallak, takallak, begitu. Pergi, jauh, jauh, dan tidak akan kembali lagi. Kayak dipaksa, dicabut, dijauhkan sejauh-jauhnya. Ikhlas. Barakallahu fikum. Kalau bahasanya orang sekarang, kata-kata ikhlas itu dimaknakan dengan take off. Tahu take off? Pesawat. Mau berangkat, take off, berangkat dia, meninggalkan landasan. Dia gak bakal balik ke situ lagi. dibahasakan ayyukli anil maksiyah. Dia betul-betul cabut dari dosa tadi. Menjauh daripadanya. Tidak bakal kembali lagi. Dan itu membutuhkan yang namanya komitmen azam. Wathani yang kedua. Ayyandam ala fi'liha. Dia menyesali perbuatan itu. Nadamah ala fi'liha. Menyesal atas tindakan dosa itu. Sangat-sangat menyesal. Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan makna nadamah. Beliau mengatakan, wan nadamu, yang namanya nadamah, penyesalan itu adalah tawajjul qalbi inda syu'urihi bi firaqil mahbubi. Ya, hati yang tersayat-sayat sakit, hati yang merintih-rintih dikarenakan merasakan sakitnya, penderitaannya berpisah dengan orang yang sangat dia cintai. Itu nadama. Wa alamatuhu turul huzni wal buka. Ciri-cirinya adalah dia akan terus sedih, selalu bersedih, terus menangis, selalu menangisi itu semuanya. Sehingga nampak pada raut wajahnya orang yang betul-betul menyesali keadaan. Kelihatan wajahnya dia murung, bermuram durja. Wajah orang-orang yang tidak ada bahagianya sedih. Nampak dalam kuratan wajahnya meneteskan air mata, menangis. Dan tangisan bukan tangisan buaya. Tangisan rintihan dalam kalbu yang paling dalam. Namanya tawajjul qalbi. Wajah itu sakit. Yang sakit kalbunya. Kalau dibahasakan, hati dia tersayat-sayat. Begitu merasakan sakitnya, pedihnya. Dikadangkan berpisah dengan orang yang sangat dia cintai. Itu namanya menyesal. Nampak sekali penyesalannya. Itu kondisi di mana seorang hamba, barakallahu fikum, ya'tarif bidhunubih, mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya. Kondisi di mana seorang hamba punya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, dia takut akan dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah, dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Ketakutan yang amat sangat, sehingga dia sangat menyesal, sangat atas apa yang dia kerjakan. Dan ini adalah puncak taubat. Ini yang dikatakan hakikatu taubah. Taubat yang sebenarnya ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, an-nadamu taubah. Simpel. An-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Ini dalam dari banyak sahabat dan yang sahih li ghairihi. Barakallahu'alaikum. An-nadamu taubah. Maknanya, taubat yang sebenarnya pada kunci satu ini. Penyesalannya. Hatinya remuk redam, hatinya hancur berkeping-keping, hatinya begitu sakit, begitu pedih, disayat-sayat, merasakan kepedihannya, merasakan kesedihannya, dikarenakan dosa yang dia lakukan. Nampak, kata beliau, dengan selalu bersedih hati, bermuram durja, selalu menangis, menangisi dosa-dosa dia. Sehingga dia ketika bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, taubatnya dalam kondisi seperti itu. Ketika dia bersimpuh di hadapan Allah Jalla wa'ala, melafalkan kata-kata taubat dan istighfar. Ya Allah, aku taubat kepada engkau ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Yang dia lafalkan ketika mengatakan, Rabbi ghfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku, terima taubatku. Itu bersimpuh di hadapan Allah Jalla wa'ala dalam kondisi dia patah, dalam kondisi dia rendah, dalam kondisi dia ketakutan. mengharap-harap, memohon-mohon ampun kepada Allah dengan ratapan hatinya. Itu namanya taubat. Sebuah kondisi di mana seorang hamba pada maqamul dhulli, rendah. Maqamul ubudiyati, menghamba. Maqamul khawfi, maka merasa takut yang sangat kepada Allah. Maqamul rojai, maqam tempat dia sangat mengharapkan maghfirah Rabbnya. Itu kondisi taubat. Itu yang namanya nadamah. Itu ketentuannya. Dikatakan sahihatul maqbulah, insyaallah ta'ala. Dia mengetuk pintu langit dengan cara seperti itu. Dia berdosa, dia bersalah, dia punya maksiatnya, dia punya kemungkarannya. Dia ketuk pintu langit, mohon ampun kepada Allah dengan cara seperti itu. Ketika terpenuhi semua ketentuannya, diterima taubatnya oleh Allah Jalla wa'ala, barakallahu fikum. An-nadama. Wathalith, yang ketiga, kata Nawawi rahimahullah, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Dia berazam, kuat, berkomitmen, kuat, tidak akan kembali lagi kepada dosa itu selama-lamanya. Berazam tidak mengulang lagi. Berazam tidak kembali kepada dosa tadi. Kuat azamnya di sini. Belum mengatakan fa'in fuqida ahadu ats-tsalatsati lam tashihha taubatuhu. Kalau hilang salah satu dari tiga poin di atas, tidak sah taubatnya. Tidak sah taubatnya. Harus terpenuhi semuanya, barakallahu fikum. Dibahasakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa mata ijtama'at syurutut taubati kanat sahihatan maqbulah. Manakala terkumpul, dipenuhi semua ketentuan taubat tadi, maka taubatnya dikatakan sahihah, sah taubatnya, maqbulah, diterima taubatnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'ibadihi. Dan Allah Jalla wa'ala yang menerima taubat hamba-hambanya. Yakni ketika terpenuhi semuanya. Dan ketika itulah pintu langit akan dibuka. Allah Jalla wa'ala akan taba ala abdih. Menerima taubat hamba-hambanya. Diampuni semua dosa-dosa hamba tadi. Sebesar apapun dosa itu. Seberat apapun dosa itu, seluas sebanyak apapun dosa itu. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam hadis, at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan semua dosa sebelumnya. Hatta orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketika dia bertaubat dari kekufurannya, dari kesyirikannya, dengan ketentuan di atas dan sebelumnya dia melafalkan dua kali syahadatain, diampuni semua dosa kufurnya. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir itu, kalau mereka menghentikan kekufurannya, taubat kepada Allah, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni untuk mereka semua dosa-dosa di masa lalu. Hilang, hapus semua dosa. Ad-da'ibu min dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang enggak punya dosa, bersih dari semua dosa. Dan enggak semata-mata itu, dikasih keutamaan yang besar bagi hamba-hamba Allah yang taba min dzambi. Disebutkan di An-Nur ayat 31. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu bertaubat, semua kalian bertaubat wahai hamba-hamba yang beriman, la'allakum tuflihun, kamu pasti akan sukses, akan berbahagia, akan mendapatkan falah, kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan di dunia dan di malam kiamat nanti, mendapatkan namanya falah dengan taubat tadi. dan Surat Nuh. Ketika Allah Jalla wa'ala menceritakan tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan pada kaumku, istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, hendaklah kamu beristighfar, mohon ampun kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, Rabbmu ini zat yang maha mengampuni dosa. Diterangkan setelah itu efek dahsyat sebuah taubat dan istighfar, membawa keberkahan hidup, kenikmatan yang begitu besar dalam kehidupan mereka, bukan semata-mata individu yang merasakan, bahkan satu kaumnya, satu kampungnya, satu desanya, bahkan satu bangsanya. Yursilis sama'alaikum midrara. Allah Jalla wa'ala akan mengirimkan kepada kalian air hujan yang begitu deras, membasahi tanah, membasahi bumi, membasahi ladang sawah kalian, manfaat untuk kehidupan kalian. Hujan turun dan hujannya bermaslahat. Wa imdadkum bi amwan wa banin. Allah akan imdad kalian. Imdad itu dibantu dengan luas panjang. Maddayamudu dalam bahasa Arabnya membentangkan tangannya. Maddayadahu, tangan dibentangkan. Amadda yumidu imdadan, itu membantu seseorang dengan hal yang begitu banyak, panjang. Imdad. Allah akan curahkan kepada kalian bantuan-bantuan dari Allah berupa amwal, harta benda yang melimpah, wabanin, dikasih anak-anak, zuriyah, keturunan yang baik, yang salihin. Wabanin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan berikutnya Allah akan jadikan untuk kalian jannatin, surga-surga dunia, ay basatin jamilah, kebun-kebun yang indah, ladang-ladang yang subur, sawah-sawah yang berlimpah, yang subur, yang siap panen. Wa anhara, sungai-sungai yang mengalir, irigasi yang lancar. Menggambarkan kemakmuran dunia untuk mereka. Ketika istighfar kepada Allah, ketika taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan ketentuan tiga di atas. Namanya taubat dan nasuha. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Itu dahsyatnya istighfar. Dia tahrim. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha, taubat dari semua dosa. Terpenuhi semua ketentuan taubatnya dan bersih dari hal-hal yang mengotorinya. Taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyiatikum. Pasti Rabb kalian menghapuskan kesalahan kalian, mengampuni dosa kalian. Itu pasti. Ada lagi yang kedua. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam jannahnya di yaumul qiyamah nanti, yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Dengan taubat dan istighfar, mendapatkan kemakmuran dunia, sukses dunia akhirat, dan puncaknya menggapai surga dengan istighfar tadi. Yang salah hamba, yang berbuat dosa hamba, yang maksiat hamba, tapi ketika dia mengetuk pintu langit dengan taubatnya, dengan istighfarnya, dan betul taubatnya, taubat dan nasuha, jujur istighfarnya, terpenuhi semua ketentuannya, dibuka pintu langit, diterima taubatnya, dihapus semua kesalahannya, waziyadah, dikasih lebih daripada itu, dikasih kebahagiaan bagi sang hamba tadi. Luar biasa, Allah Maha Rahmat, barakallahu fikum. Tapi harus memenuhi ketentuan taubat tadi. Kalau tidak, dinyatakan taubatnya tidak sah, enggak makbulah. Kalau dibahasakan dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Madarus Salikin, disebut dengan taubatul illah. Kalau terpenuhi namanya taubatul nasuha. Kalau ada satu yang hilang namanya taubatul illah, taubat tendensius. Ada tendensi tertentu dalam taubatnya. Kamu dibahasakan taubat makar, taubat pencitraan, taubat rekayasa, taubat penuh kemaslahatan yang mau dia capai. Ya? Dia enggak taubat aslinya, ikhwan. Enggak terpenuhi semua yang ada. Dia taubat, menampakkan dia taubat, padahal ingin ada hal yang lain yang dia inginkan, entah kemaslahatan pribadi atau terkait dengan orang lain. Namanya taubatul illah. Dan itu alami, enggak bakal dibohongi, akan kelihatan ciri-cirinya. Barakallahu fikum. Orang yang jujur nampak ciri-cirinya, yang enggak jujur nampak juga ciri-cirinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah menjelaskan, "Fattaubatul maqbulatu sahihatu laha alamat." Taubat yang sahih, yang benar, makbulah, yang diterima, itu ada tanda-tandanya. Ada ciri-cirinya. Minha di antaranya adalah ayyakuna ba'da taubati khairan mimma kana qablaha. Kondisi hamba tadi setelah bertaubat jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum taubat. Keadaannya semakin bagus, semakin baik, semakin bagus, semakin baik, semakin bagus, semakin baik. Keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya. Betul-betul tidak lagi dia kerjakan yang masa lalu itu. Dia ganti dengan yang baru. Dia buka lembaran baru. Lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya taubat, kambuh lagi, ngulang lagi, tambah parah, itu namanya taubatul illah, makar, tendensius, bukan nasuha. Wa minha, di antara tanda makbulnya taubat adalah annahu la yazalul khawfu musahiban lahu. Rasa takut selalu menghantui dia, selalu menyertai dia. La ya'manu min makrillah tarfata ainin. Tidak pernah merasa aman dari hukuman Allah, dari makar Allah sekedap mata pun. Dihantui oleh dosanya, ketakutan yang sangat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu. Tidak kemudian malah berbahagia, bersuka cita, malah ketawa, malah segala macamnya. Lah, dihantui oleh dosa dia. Wa minha inkhila'u qalbihi wa taqattu'uhu nadaman wa khawfa. Di antara ciri-cirinya adalah inkhila'u qalbih. Kalbunya terasa copot. Kalbunya, hatinya terasa lepas. Kalbunya menyesal, tersayat-sayat, terpotong-potong. Dikarenakan penyesalan yang amat sangat, dikarenakan rasa takut yang amat sangat. Yang digambarkan tadi, ikhwan, nadamah. Barakallahu fikum. Belum mengatakan lagi setelah itu. Fahadha wa amthaluhu min athari taubatil maqbulati. Ini dan yang semisal itu, kata beliau, termasuk efek tanda-tanda jelas taubat yang makbulah. Faman lam yajid dhalika fi qalbi, maka barang siapa yang tidak mendapati itu semua dalam kalbunya, fal yattahim taubatah, hendaklah dia menuduh dusta taubatnya itu. Salahkan taubatnya, tuduh diri sendiri. ada yang enggak beres pada taubatnya dia. Wal yarji ila tashihiha, kembali taubat, kembali benahi taubatnya. Jangan menyalahkan orang lain, jangan mencari kambing hitam, kambing putih, kambing yang lainnya. Salahkan diri sendiri. Ketika pada dirinya tidak ada poin-poin di atas. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela melainkan dirinya sendiri. Juga Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, la tashihu taubatu. Tidak sah yang namanya taubat illa ba'da ma'rifati dzambi wal i'tirafi bihi wa talabi takhallusi min su'i akibatih. Tidak sah taubat itu melainkan yang pertama setelah dia mengetahui kesalahan dia. Dia harus tahu letak kesalahan dia. Yang kedua, mengakui kesalahan dia, mengakui dosa dia. Dan yang ketiga, dia berjuang sekuat tenaga supaya lepas dari efek negatif dosa dia. Ini semuanya perangkat-perangkat untuk menggapai kesempurnaan ketentuan sahnya taubat yang dibahas di atas. Barakalafikum. Ada ininya, ininya, ininya, ininya, ininya. Kalau semua terpenuhi, maka dia akan mampu dan bisa memenuhi tiga ketentuan taubat di atas. Maka dikatakan sahihatun, makbulatun, ma'jurah. Sah taubatnya, diterima taubatnya, dikasih pahala dengan taubatnya. Barakalafikum. Dia mengetuk pintu langit, meratap, menangis, bertaubat, dibuka pintu taubat. Taballahu alaih. Allah Jalla wa'ala akan menerima taubatnya, mengampuni semua dosa-dosanya, dan dikasih fadilah besar. Dikarenakan taubatnya dia yang benar kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini kalau maksiat itu terkait dengan dia dan Allah Jalla wa'ala. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin, kalau dosanya terkait dengan sesama bani Adam, fasyurutuha arba'atun, maka empat persyaratannya. Hadhihi thalatha, tiga poin di atas, dan yang keempat, wa ayyab ra'a min haqqi sahibiha, dia harus meminta maaf kepada orang lain tadi, minta halalnya kepada orang lain. Dirinci. Kalau itu terkait dengan harta benda orang itu, kembalikan. Minta maaf, kembalikan. Minta halal, kembalikan. Harta-harta benda yang pernah kamu ambil daripadanya. Wajib. Ibnu Qayyim memperinci lagi. Kalau dia tahu kamu yang ambil hartanya, datang langsung kepada orangnya. Kembalikan harta yang pernah dia ambil, langsung minta maaf, minta halnya. Tapi kalau tidak tahu siapa yang ambil hartanya, maka kembalikan harta itu kepada sang pemilik dengan tanpa memberitahu pelakunya. Barakallahu fikum. Kenapa? Khawatir menimbulkan fitnah. Dia nggak tahu siapa yang ambil. Kalau kamu datang gitu, kamu, gitu, malah muncul yang gak diinginkan. Maka jangan cara sembunyi-sembunyi. Kirim kepada dia, serahkan kepada dia dengan cara yang lain kepada sang pemilik harta, sertakan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, sebanyak-banyaknya. Nah, dari fulan yang telah mengambil harta benda kamu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf seterus-terusnya telah mengambil harta kamu. Ini hartanya, kasih. Surat kaleng, enggak ada namanya, enggak ada alamatnya. Yang penting hartanya balik gitu ya, Pak. Udah seneng dia hartanya balik. Hah? Kalau tahu itu kamu, datang minta maaf. Sehingga dia ngerti dia telah insaf dan minta maaf. Kalau enggak tahu, sembunyi. Tobat kepada Allah, kembalikan hartanya. Kalau itu berupa kehormatan, engkau pernah menjatuhkan kehormatan dia, menjelek-jelekkan dia, mencaci maki dia, engkau pernah membongkar aibnya dia, maka langsung minta maaf, minta halal. langsung datang ke orangnya, minta maaf, minta halal. Dan yang kedua, harus membersihkan nama baiknya. Di tempat-tempat kamu dahulu mencerca dia, menghibai dia, di tempat itu pula Anda harus pulihkan nama baiknya. Kamu sebutkan kebaikan fulan yang ada pada dirinya, kamu tepis riba-riba yang ada, sampaikan, saya dahulu mengatakan dia begini-begini, itu riba, itu salah, saya mohon maaf, saya istighfar. Hakata. Itu kalau dia tahu Anda pelakunya. Langsung minta maaf dan pulihkan nama baiknya. Tapi kalau dia enggak tahu siapa yang menghibai dia, yang mencaci maki dia, yang mencerca dia, yang membongkar aibnya, maka yang taubat tadi jangan datang kepada dia. Cukup poin yang kedua, pulihkan nama baik dia di tempat-tempat dia dahulu menghibainya. Kenapa? Tidak ada faedahnya sama sekali dia datang langsung minta maaf. Justru akan muncul mafsadat. Yang tadi dia enggak tahu jadi tahu. Yang tadi dia jiwanya tenang jadi capek-capek. Ternyata kamu pelakunya. Kamu yang selama ini tambah marah-marah. Harta enggak dapat, uang enggak dapat, cuan enggak dapat, sakit hati yang dia dapatkan. Kalau enggak tahu jangan datang. Cukup tobat kepada Allah dan pulihkan nama baik dia. Barakallahu fikum. Di tempat-tempat yang dahulu Anda mencercanya. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Kalau berupa yang lain, qadhaf misalkan kata Nawawi, wa in kanat hadda qadhafin wa nahwahu makanahu minhu aw talaba afwa. Kalau kesalahannya dalam bentuk qadhaf, dia pernah menuduh orang itu berzina tanpa bukti, namanya qadhaf. Atau semisal itu, dari tindakan-tindakan yang mengandung unsur hukum had, hukum had dalam dalam agama ini, maka nahu minhu, datang siap dihukum. Saya pelakunya yang mengatakan dia begini-begini, saya tidak punya bukti, hukum saya, menyerahkan diri, siap dihukum. Dihukum cambuk, siap dicambuk. Hukum kisos, siap dikisos. Siap dihukum. Atau meminta maaf, talaba afwa. Itu langkah pertama, meminta maaf, dia begini, gini, gini, gini, gini, gini. Kalau dimaafkan selesai. Selesai, alhamdulillah ya kawan. Kalau enggak mau memaafkan, harus tegakkan hukum had pada dirinya. Kamu siap. Bukti taubat yang jujur pada diri Anda. Pasrahkan dirimu, ikhlaskan niat yang tulus. Pasrahkan semua kepada Allah. Bukti kamu menyesal akan tindakan dosa tadi, kamu dicambuk, kamu dikisos, kamu mati, di atas taubatnya kamu, itu taubat nasuha, baik bagi diri kamu, husnul khatimah bagi diri Anda. Barakallahu fikum. Terjadi itu di zaman Rasulullah SAW. Ada seseorang yang jatuh dalam perzinaan, berzina, minta datang kepada Rasulullah, hukum aku, ada apa dengan diri kamu, aku berzina ya Rasulullah. Cium-cium kok enggak ada aroma khamr, khawatir dianya mabuk atau segala macamnya. Gitu. Hukum aku ya Rasulullah. Kalau ini perempuan ya ikhwan, dia lagi hamil, pulang kamu, lahirkan bayi kamu dulu. Pulang sampai lahir bayinya di bawah. Ya Rasulullah, sudah lahir bayi ini. Hukum aku. Langsung disiapkan, dirajam. Hukum bezina dirajam. Sampai mati. Ketika dirajam itu ada seseorang yang mencela dia, mencerca dia. Kenapa kamu lapor, kenapa begini, bla bla bla bla. Rasulullah mengatakan, diam kamu. Laqad tabat taubatan, sungguh. Perempuan ini telah bertobat dengan sebuah taubat. Kalau taubatnya dia dibagi-bagi kepada ahlul Madinah, cukup untuk mereka semuanya. Mengabarkan jujurnya taubat. Dia betul-betul jujur taubatnya. Menyesal yang amat sangat taubatnya. Dan ketika dihukum had, justru hukuman had itulah yang membersihkan semua dosanya, justru dengan itu mendapatkan husnul khatimah. Mendapatkan husnul khatimah. Dari kasih pahala besar akan taubatnya tadi. Berakhir dengan dirajam, tapi di sisi Allah Jalla wa'ala. Berakhir dengan kemuliaan. Dosa diampuni, martabat tinggi disiapkan di yaumul qiyamah nanti. Kenapa? Sidqut taubah. Barakallahu fikum. Siap dihukum. Ini kalau terkait dengan sama Bani Adam, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ini etika-etikanya. Dan juga ketentuannya. Yang lainnya lagi, qul inna a'udzubikumullah adalah dia harus bertaubat kepada Allah di masa-masa, di waktu-waktu diterimanya taubat. Jangan sampai telat terlambat. Ada durasi waktu taubat untuk masing-masing insan. Disebutkan dalam surah Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, berkata, kata Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menerima taubat seorang hamba selama belum ghargharah, sebelum dia sakratul maut, keluar suara nazak. Sebelum itu dibuka pintu taubat seluas-luasnya untuk dia. Taubatlah di masa-masa ini. Kalau sudah sakratul maut, sudah ghargharah, tidak ada lagi pintu taubat. Dan untuk semua hamba, semua makhluknya Allah, semuanya, pintu taubat terbuka lebar. Berakhirnya ketika terbitnya matahari dari arah barat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kata Abu Hurairah, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaih." Barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum terbitnya matahari dari arah baratnya, maka Allah akan terima taubatnya. Itu batas akhir untuk semua hamba Allah. Ketika mereka menyaksikan matahari terbit dari arah barat, ketika itu tidak ada lagi manfaatnya keimanan dan amal saleh. Tutup semua yang ada. Yang ada adalah hisab. Barakallahu fikum setelah itu. Maka ya khana fitina asyakumullah. Ini secara global dan masih banyak lagi yang lain. Ahkam yang lain. Dikarenakan waktu yang memungkinkan. Beberapa ketentuan dan etika taubat. Ketika seorang hamba yang bersalah, yang berbuat dosa, berisifat dan bertaubat, mengetuk pintu langit dengan taubat dan istighfarnya, dengan tata cara di atas, taballahu alaih, Allah Jalla wa'ala akan menerima taubatnya, akan terhapus semua taubat dia tadi, bersih tanpa dosa, tinggal dia berjuang sekuat tenaga, membuka lembaran baru, mengisi hari-hari berikutnya dengan iman, dengan takwa, amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, menjauh dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, diberi taufik untuk selalu bertaubat, gemar bertaubat, dan diberi taufik untuk jujur taubatnya, benar taubatnya. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, diberi falah, kemakmuran dunia yang halal, diberi pengampunan dosa, diberi surga dengan taubat masing-masing kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada semuanya husnul khatimah di akhir hayat nanti, wal jannah di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ketika doa dalam sholat menggunakan bahasa Arab, Yang dianjurkan ketika dalam sholat adalah membaca zikir dan doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika doa dalam sujudnya atau sebelum dia salam, ini dua tempat makbulnya doa. Yang dianjurkan, kata sebagian ulama, memperbanyak doa sujudnya. Boleh juga doa dengan doa-doa yang lain, memohon kepada Allah Taala, yang dianjurkan yang afdal, dengan doa-doa yang ma'thur, yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Boleh doa-doa yang lain, yang penting lafadznya doa. Sebagian ulama, sebagian kecil ulama, membolehkan doa itu dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa apapun. Yang penting lafadznya doa, bukan berbincang-bincang, bukan ngobrol. Dipahami ya? Lafadznya doa. Barakallahu fikum, yang afdal, yang ma'thur dari Nabi kita Muhammad SAW. Terkadang ana lihat sebagian kaum muslimin menelungkupkan telapak tangan. Menelungkupkan telapak tangan di bawah, ke bawah ketika doa untuk tolak bala. Gini ya, Pak. Gimana? Menelungkupkan itu gini kan ya? Begini. Hah? Justru ini yang dilarang Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menganjurkan kaum muslimin, berdoalah menggunakan bagian dalam telapak tangan kalian, jangan pada bagian punggungnya. Ini bukan lagi tolak balak, tolak ijabah doa namanya, ikhwan. Ini bukan orang yang berdoa ini, orang nolak doanya. Hagara, dibuka telapak tangannya. Barakallahu fikum. Ini melanggar syariat. Setelah salat fardu yang dianjurkan berzikir, namanya azkar dubur salawat, zikir setelah salat. Pada zikir-zikir itu ada lafaz zikir, sanjungan, pujian, ada istighfar, ada lafaz-lafaz doa. Lengkap ya. Itu yang dianjurkan barakallahu fikum. Setelah itu dia kepengin berdoa, silakan aja. Tapi bukan dengan keyakinan atau mengkhususkan waktu setelah salat. Silakan dia doa tersendiri, angkat tangan, doa kepada Allah memohon apa yang dia minta. Sah-sah saja, tapi jangan diyakini harus ketika itu. Sehingga doa di lain waktu, di banyak kesempatan para ulama. Setelah salat sunnah kepengin doa, silakan saja. Itu di antara waktu-waktu yang luas tadi. Tapi jangan meyakini pengkhususannya. Jangan meyakini pengkhususannya. Kecuali dengan dalil. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Taubat dengan sangat menyesal, mohon ampun dengan lisan. Nah, dilafalkan ya ikhwan. Rabbighfirli wa tub 'alaini innaka tawwabur rahim. Astaghfirullahal 'adzim, astaghfirullahal 'adzim. Lafaz istighfar dan taubat dilafalkan atau dengan bahasa ya Allah, ampuni aku ya Allah dengan permohonan ampun. Namun seiring dengan berjalannya waktu cepat atau lambat karena godaan jiwa atau yang lain-lainnya jatuh dosa lagi. Itulah Bani Adam. Itulah manusia. Maka taubat lagi, istighfar lagi dengan cara yang sama. Itu kenapa dikatakan wajib ala dawam. Terus taubat, taubat, taubat dengan cara yang sama. Dikarenakan kita selalu dosa dan salah. Cara taubatnya dengan cara yang sama. Terus begitu sampai pada akhirnya kita berharap barokah. Jujurnya taubat tadi Allah Jalla wa Ala memberikan kita husnul khatimah, akhir yang baik. Barakallahu fikum. Nah, ketika orang berdoa, doanya selama ini enggak dikabulkan. Dia berkata, kenapa aku udah doa tapi enggak dikabulkan? Diterangkan tadi, dibahas kemarin dalam adab doa, enggak boleh. Namanya isti'ajal. Aku udah doa lo, sudah doa lo. Berapa lama aku doa ini, doa. Enggak dikabulkan. Terus enggak taubat, enggak doa lagi. Ada istiajal. Jangan. Terus berjuang. Taubat, doalah. Tapi ingat dengan etika doa yang ada. Diterangkan kemarin, dan itu berulang-ulang saya sampaikan. Tiga kemungkinan bagi yang berdoa tadi. Mungkin dikabulkan doanya. Yang diminta dikabulkan. Mungkin diselamatkan dari mara bahaya yang setimpal dengan permintaan dia. Atau yang ketiga disimpan di Mulut Kiamah nanti. Kalau doa itu jangan duniawi saja. Gitu loh. Jangan orang dari dunia saja. Kamu doanya apa sih? Fulus. Ya Allah, fulus. Tahu fulus? Enggak duit. Dia mungkin kondisi miskin, kondisi papa, enggak punya apa-apa gitu. Ya Allah, minta uang, fulus, ya Allah, fulus. Orang kaya jadi kaya. Lain dibikin dunia tok. Itu bukan doanya yang dicontohkan Nabi kita Muhammad. Ya boleh sih. Cuman yang dianjurkan minta kebaikan dunia dan akhirat. Bahasnya jangan fulus-fulus gitu, minta rezeki yang halal. Allahumma inna nas'aluka rizqan halala, rizqan tayyiba. Gitu. Sudah kayak gitu, fulas-fulus. Gak muncul-muncul fulusnya ini. Kere, terus miskin, terus ngerutu dia. Sudah doa berapa kali aku. Pagi, siang, sore, malam. Sudah tak praktekan semua yang dikatakan Pak Ustadz itu. Oh, ketika waktu sahur, doa. Adzan dan qomat doa, ketika safar ya doa, aku terhimpit ya doa, mana? Enggak ada fulus, enggak ada apa. Ada istiajal, justru terhalang dari makbulnya doa. Dan terkadang dikabulkan ya, Ikhwan. Apa yang dia minta? Ya dapat apa yang dia minta. Barakalakum. Fulus. Wah dikasih fulus banyak. Ya fulus toh yang dia dapatkan, enggak tahu barokah atau tidak. Hati-hati, uang banyak kalau enggak barokah membinasakan. Cari yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang barokah. Sedikit barokah, banyak tambah barokah. Enggak sampai membinasakan pemiliknya barokah. Apakah bisa mewakilkan orang lain dalam bertobat? Ya Allah, aku tobat ya Allah untuk fulan. Mohon ampun ya Allah untuk fulan. Enggak bisa ya, akhi. Ini amal fardi. Ini amal individu. Bagaimana dia bisa mengekspresikan penyesalannya itu? Yang ini cengar-cengenges. Cengar-cengenges ya. Cengar-cengir. Tidak merasa salah dia. Kamu itu salah. Kamu itu dosa. Ya Allah, ampuni fulan. Ampuni fulan. Dia cengar-cengenges. Tidak bisa. Kalau dimanakan Anda doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Doa semoga fulan dikasih taufik bertaubat. Iya. Itu betul. Ya Allah beri taufik kepada tempat. Ya Allah beri dia taufik untuk berinsaf atau taubat. Betul. Bisa. Mendoakan fulan insaf sadar. Tapi kalau mewakili kamu yang taubat dan segala macamnya untuk fulan. Tidak bisa. Itu amal fardi. Per individu. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Jam biru lagi. Sudah? Cukup? Hah? Mana panitianya ini? Sudah belum? Iya lagi? Sudah belum? Ada seseorang menzalimi fulan. Fulan mendoakan kejelekan pada orang yang menzalimi dia. Tapi yang didoakan orang tuanya. Allahul musta'an. Itu namanya ta'adif doa. Melampaui batas dalam doa. Kamunya salah. Dia salah dengan kezaliman dia. Kamu salah semena-mena dalam doanya. Yang menzalimi kamu itu fulan. Ada apa dengan orang tuanya? Itu menggambarkan betapa mohon maaf jeleknya hati kamu, penuh amarah, penuh dendam. Jangan ya. Orang menzalimi antum, maafkan, maafkan, maafkan, maafkan, maafkan. Kalau antum sanggup membalas dan dia bisa baik, maafkan. Kalau enggak, kasih timpal balasannya ada. Kalau enggak mau membalas, doakan taufik untuk dia, hidayah untuk dia, insaf dari kezalimannya. Itu lebih afdal. Kadang saking jengkelnya, saking marahnya dan dia enggak bisa ngapa-ngapain, ya udah doakan setimpal saja. Doa setimpal dengan apa yang dia kerjakan, cukup. Ya, jangan ya tidak fi doa, jangan melampaui batas. Yang ini melampaui batas ini. Dihabisi semuanya. Bapaknya begini, ibunya begini, mbahnya, kakek neneknya begini. Suayuhkan. Ada berdosa dengan itu, ikhwan. Allahu musta'an. Terakhir ya, waktunya ikhwan. Kita sadar Ustaz, kita tahu hasil pekerjaan kita dari dusta, menipu. Kita makan daripadanya. Ketika doa ada kelebatan dalam hati mengatakan percuma kamu doa itu, enggak bakal makbul. Kamu makan harta haram, percuma kamu doa itu, enggak usah doa. Akhirnya hati lemah, Ustaz, lemah dalam doa, enggak mau lagi doa. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, perbaiki cara usaha kamu. Itu bisikan yang bagus. Jangan nyalakan bisikan tadi ya untuk melemah dalam doa. Salahkan usaha kamu, udah ngerti salah kok malah lanjut. Ganti pekerjaan yang bagus. Tinggalkan semua yang ada itu, cari usaha yang halal yang thayyib, perbaiki dengan usaha yang halal. Sehingga makan-makannya halal dan berazamlah ketika berdoa. Itu solusinya. Sehingga doanya lanjut, perbaiki usahanya, perbaiki makan dan minum yang halal, yang thayyib. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.